الأستاذ وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيدي بدر الله حمدًا لله سلالة قرص إيمان dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara fitrah manusia adalah mahabbatul haq, cinta kebenaran, cinta kepada keimanan. Itulah fitrah asli daripada makhluk yang bernama manusia. Tetapi saudaraku sekalian, hafizakumullah, kebenaran itu akhir-akhir ini dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, tertutupi oleh satu orientasi yang bernama al-manfaah, kepentingan. Sehingga sampai sebagian madhab atau sebagian golongan mengatakan al-manfa'atu mikyasul haqiqah, kepentingan itu adalah tolok ukur daripada hakikat. Sehingga kita lihat akhir-akhir ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang selalu dimenangkan adalah kepentingan, yang diperjuangkan adalah kepentingan, yang dibela adalah kepentingan, yang diperebutkan adalah kepentingan. Ketika itu yang terjadi, wahai saudaraku, maka tatanan kehidupan manusia ini akan rapuh, rusak, sehingga dikhawatirkan pada akhirnya esensi kemanusiaan umat manusia akan hilang, akan punah. Nah, saudaraku, meskipun banyak manusia yang orientasinya adalah manfaat, manfaat atau kepentingan, itu bukan berarti akidah yang merupakan kajian kita setiap hari Kamis ini tidak bisa menjawabnya. Akidah Islamiyah atau lebih tepatnya al-iman adalah anfa'ul asya' fi hadhil hayat, sesuatu yang paling manfaat dalam kehidupan ini. Sehingga Islam, iman, kebenaran tidak takut dengan fenomena sekarang yang begitu banyak umat manusia mengusung kepentingan. Sehingga ketika ada apapun, termasuk ya berorganisasi, bahkan termasuk berkoalisi, ya, asasnya adalah kepentingan. Tetapi sekali lagi, Islam tidak akan ketinggalan dengan fenomena seperti itu, meskipun akidah kita, iman kita, ya, tidak sesuai dengan manfaat seperti mereka yang pahami. Saudara sekalian, perbedaan antara manfaat di dalam akidah, di dalam keimanan, di dalam kebenaran, dengan manfaat yang dipahami oleh sebagian umat manusia, kalau tidak boleh disebut sebagian besar umat manusia, berbeda. Pertama, saudara sekalian, hafizakumullah, maslahat atau manfaat kepentingan yang diperebutkan oleh sebagian manusia, baik rakyat atau pemimpinnya, biasanya bersifat sekedar kamiah, bersifat kuantitatif. Itulah disebut kepentingan. Sekian triliun, sekian miliar. Jadi ukurannya adalah ukuran kamiah, kuantitatif. Yang kedua, kepentingan, manfaat yang akhir-akhir ini diperebutkan oleh umat manusia biasanya bersifat juz'i parsial. Dia mendapatkan kepentingan tetapi merugikan orang lain. Hobinya tersalurkan kepentingan hobinya, seleranya, hiburannya, tapi merusak pihak yang lain. Berbeda dengan manfaat di dalam Al-Quran, di dalam Islam, di mana manfaat dalam Islam itu akan tetap abadi. Dan ini sekaligus yang ketiga, beda manfaat yang difahami oleh sebagian manusia hilang begitu saja dengan cepat. Seseorang yang dulunya mendapatkan manfaat kekayaan, tidak sampai 100 tahun kekayaan itu sedikit demi sedikit habis. Kita sering mendengar dalam dunia trainer, bagian membangun sebuah perubahan, sebagian orang mengatakan, biasanya generasi yang pertama itu generasi yang katanya yang jatuh bangun untuk membangun kejayaan, membangun kekuasaan, membangun kekayaan. Generasi kedua, inilah kata mereka, kita dengar saja, adalah generasi yang menikmati jerih payah bapaknya, pendahulunya, pemimpinnya, karena pemimpin sudah membangun asasnya, mewarisi kekayaan, mewarisi jabatan. Generasi ketiga, generasi yang menghancurkan. Hancur habislah. Jabatannya hilang, kekayaannya hilang, nama besarnya juga hilang. Itulah sifat manfaat yang difahami oleh sebagian manusia. Dan ironinya adalah yang dimaksudkan dan yang diperjuangkan. Berbeda dengan Islam, berbeda dengan akidah, berbeda dengan keimanan. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, surat 13 ayat 17, kadzalika yadribullah al-haqqa wal batil fa amma az-zabatu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh kadzalika yadribullahu al-amthal. Begitulah Allah memberikan penjelasan atau perumpamaan hak dan batil. Maka sesungguhnya yang namanya buih itu, meskipun kelihatan besar, ia akan hilang dan tanpa ada gunanya. Sementara yang bermanfaat, maksudnya kebenaran, akidah yang benar, yang bermanfaat kepada annas manusia, fayamkuthu fil ardh, maka tetap di bumi, abadi dia. Begitulah Allah memberikan perumpamaan kepada kita semuanya. Saudara sekalian, manfaat yang didapatkan Fir'aun berupa kekayaan dan kekuasaan hilang. Kekayaan, manfaat berupa kekayaan yang ditumpuk-tumpuk sampai kuncinya saja berat dipikul oleh sekian banyak orang, yang didapatkan oleh Fir'aun, oleh Qarun, hilang. Bahkan dia ditenggelamkan bersama kekayaannya. Sebagian penguasa di dunia ini yang dulu menjadi orang besar, bahkan ada yang digantung, bahkan ada yang dihujat oleh rakyatnya, hilang. Itulah sifat manfaat yang tidak berlandaskan akidah. Berbeda dengan manfaat, saudara sekalian, yang bernama iman, yang bernama akidah, yang bernama kebenaran dari Allah. Meskipun orangnya meninggal, para nabi, para rasul, tapi kebenaran tetap ada di bumi ini, diperjuangkan oleh penerus-penerusnya. Nama baiknya, saudara-saudara sekalian, tidak mati. Orangnya meninggal, tapi nama baiknya tetap dikenang oleh miliaran sekian miliar umat manusia. Begitu disebut Ibrahim, secepatnya kita membaca alaihissalam. Disebut Musa alaihissalam, kita doakan semuanya. Disebut Muhammad, kita baca sallallahu alaihi wasallam. Begitu disebut Abu Bakar As-Siddiq, kita baca radhiyallahu anhu. Begitu disebut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu disebut orang yang jahat, yang anti akidah, yang anti iman, tidak ada yang mendoakan. Sekali lagi, tidak ada yang mendoakan. Meskipun dulunya mungkin membagi-bagi manfaat duniawi, manfaat harta, manfaat jabatan, hilang di tanggalan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 tadi, Bapak sekalian, kebenaran, iman, akidah disamakan dengan air. Air itu di bawah yang kadang-kadang gak kelihatan ketika ada di sungai, ya, atau di lembah, karena tertutup oleh buah yang besar. Tapi buah yang besar itu tidak lama hilang. Buahnya hilang, gak ada gunanya. Air tetap ada gunanya sebagai masdarul hayat, sumber kehidupan. Sumber kehidupan meskipun suatu saat gak kelihatan, tertutup oleh buah. Sama dengan tambang, tambang emas, tambang perak, ada tambang yang lainnya yang dibikin besi, dibikin alat-alat pembersih teknologi. Ya. Sebelum, ya, saudaraku sekalian, dibersihkan dari kotoran-kotorannya, tertutupi oleh kotoran-kotoran itu. Setelah proses yang sudah berubah, Pak lebih tahu daripada saya bagaimana diambilnya, barang-barang pertambangan itu setelah dipisahkan dari lumpur, dipisahkan dari kotoran-kotoran, maka manfaatnya lebih lama daripada kotoran yang menutupi tambang besi, tambang emas, dan yang lainnya. Jadi saudara sekalian, maksud saya adalah kebatilan dalam kehidupan ini kadang-kadang nampak lebih besar, lebih terkenal, lebih disenangi. Tetapi ingat wahai saudaraku, itu tidak lama. Yang abadi adalah al-haq, dan itu bermanfaat kepada kita semuanya. Yang manfaatnya tidak hanya sekedar kami, tapi kaifi. Manfaatnya bukan sekedar kuantitatif, tapi juga kualitatif. Manfaatnya bukan sekedar fisik, tapi akal dan hati kita. Manfaatnya bukan untuk satu orang, tapi juga untuk keluarganya dan bangsanya. Itulah akidah, terus kalian. Mari kita buktikan sebelum kita merasakan sendiri. Kita buktikan dari al-falasifah, para filsuf yang tidak beragama Islam, ya, atau yang belum beragama Islam, tetapi mereka munsifin, objektif, bahwa yang namanya Tuhan itu ada, meskipun belum memahami makna Tuhan yang sebenarnya, atau lebih tepatnya makna Allah, makna Rabb yang sebenarnya. Apa kata mereka? Tuhan itu harus ada, kata mereka. Padahal mereka bukan orang yang beriman. Tuhan itu harus ada. Kalau tidak ada Tuhan, kata dia, maka kita harus berusaha menciptakan Tuhan. Kita angkat di antara manusia ada yang menjadi Tuhan. Dengan demikian kita akan takut dengan, ya, pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang dipakai. Filosof Yaman mengatakan, kalau tidak ada Tuhan, bahaya kehidupan umat manusia, kata dia. Karena kalau tidak ada Tuhan, gak ada akidah, maka istri saya akan berkhianat, maka pembantu saya akan mencuri harta benda saya. Karena saya tidak ada, saya pergi, istri di rumah, dia bisa berkhianat, selingkuh dengan orang lain, karena dia tidak percaya ada Tuhan yang melihat perbuatannya. Pembantuku tidak akan, ya, memelihara kekayaanku, karena aku tidak ada, maka harta itu akan dicuri oleh pembantu. Tetapi ketika ingat Tuhan, maka itu semua tidak terjadi. Dan ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah terjadi. Seorang pengembala kambing yang begitu banyak kambingnya, ketika dites oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kambing kamu saya beli satu ya? Tidak, ini bukan kambing saya, kambing sayyid saya, bos saya. Apa katanya? Kata Umar bin Khattab, udah bilang saja yang satu ini diterkam oleh serigala. Maka secepatnya teriak pengembala kambing itu, bocah yang pengembala kambing, Aina Allah, di mana Allah, di mana Tuhan kalau saya berbohong seperti itu. Dalam kisah Fabaka Umaru, maka Umar menangis melihat tingkat keimanan seperti itu. Sehingga akidah yang benar menyelamatkan ya, aspek ekonomi, harta benda rakyat, harta benda manusia, tidak ada yang mencuri karena dia takut Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, inilah bukti bahwasanya yang paling bermanfaat di dunia dan di akhirat adalah al-iman. Makanya para kaum muslimin, terutama ustadznya, ulamanya, mubaliknya, jangan sampai bosan-bosan di dalam ya, menyampaikan risalatul iman, risalah keimanan, risalah akidah, karena itu inti kebaikan di dunia dan di akhirat. Mari kita lihat beberapa hadis yang berkaitan dengan iman keimanan. Saudaraku, pertama, dimanapun manusia sekarang, kalau kita tanya tentang bahagia, semua ingin bahagia, semua ingin tenteram, semua ingin aman. Tapi lagi-lagi, ketentraman, keamanan, dan kebahagiaan itu memang yang punya adalah iman. Mari kita lihat dalam surat Al-An'am yang sudah sering kita baca, surat nomor 6 ayat 82. A'udzu minasyaitonir rajim alladziina aamanu wa lam yalbisuu iimaanahum bidzulmin ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang yang beriman yang mereka tidak menodai keimanan dengan zalim, dengan syirik, ulaa'ika lahumul amnu, mereka itulah orang yang mendapatkan rasa aman, wahum muhtadun, dan mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Dan ini saudara sekalian bukan sekedar dalam tataran normatif, dalam dunia aplikatif yang dialami oleh generasi-generasi terbaik, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang wilayah kekuasaannya separuh daripada benua Asia. Apa kata musuh-musuh Islam, kesaksian musuh Islam, ya Umar, kamu berbuat adil maka kamu bisa tidur nyenyak. Kisahnya ketika melihat Umar tidur di bawah kolom langit dan di atas debu seorang presiden. Coba saudara sekalian, begitu merasa aman beliau hidup ini, sehingga terjadi manfaat di dalam dunia ekonomi, tidak mengeluarkan dana untuk pengawalnya dan cacat bengek dan lain sebagainya. Inilah Islam, inilah iman. Masya Allah, luar biasa. Lagi kita contoh dalam dunia ya hukum, saudara sekalian, hafizakumullah. Dahulu Amerika, ya, setelah Amerika melihat betapa bahayanya minuman keras, merusak ekonomi Amerika, merusak ya, pemudanya, maka mereka membuat aturan. Ya, siapa yang ya, melakukan atau siapa yang minum minuman keras maka akan dihukum, maka akan dimasukkan penjara dalam rangka ya, menurunkan angka ya, ya, korban-korban dalam dunia minuman keras. Nah saudara sekalian, ketika diundangkan aturan itu, apa yang terjadi? Amerika ya, kewalahan ya, dalam membangun ya, penjara. Kenapa? Karena penjaranya tidak muat. Karena bentuk banyaknya orang yang pada minum, setiap minum masukkan penjara. Akhirnya penjara tidak muat. Nah, ingin bikin penjara yang banyak, habisin anggaran. akhirnya aturan itu sudah sekalian diatur sekali sehingga minuman sampai sekarang masih berjalan. Nah, bandingkan dengan negara yang dibangun di atas keimanan. Di zaman sahabat sebelum minuman keras itu diharamkan, sahabat minuman juga karena dulu minum karena dulu belum diharamkan. Begitu periode terakhir diharamkannya khamr, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsu min amali syaitan, bahwasanya minuman termasuk perjudian itu adalah perbuatan syaitan, turun ayat tersebut dan ditutup dengan firman Allah yang berbunyi fal antum muntahun, maka berhentilah kamu semuanya wahai kaum muslimin dari minum-minuman keras. Ketika itulah langsung sahabat mengatakan bala ya Rab, intahaina, kami sekarang berhenti ya Allah. Di dalam riwayat dikatakan saudara sekalian, waktu itu Madinah banjir dengan minuman-minuman keras. Ya. Kenapa? Karena setiap botol yang ada minuman dipecahkan sendiri oleh yang punya. Bahkan di dalam riwayat dikatakan yang baru minum, begitu mendengar ayat ini sudah minum langsung dimuntahkan itu minumannya. Subhanallah, tidak membutuhkan dana yang besar, tidak membutuhkan lembaga yang menangani itu dan anggarannya. Ini satu bukti kurang apanya lagi bahwa iman adalah sesuatu yang paling manfaat di dunia sebelum di akhirat, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Masya Allah, kurang apa jelasnya keimanan itu. Lagi saudara sekalian hafizakumullah, ya, di dalam dunia peradilan lagi Rasulullah SAW dalam taujihnya, bisa jadi yang salah menang dalam perkara ini. Kenapa? Karena yang salah pandai bersilat lidah, pandai mendatangkan argumentasi-argumentasi yang memukau, sehingga hakim bisa tergoda, tertipu oleh argumentasinya itu, sehingga yang menang dalam perkara itu adalah yang salah. Yang benar karena kurang pandai menyampaikan argumentasinya, yang benar kalah, yang salah menang. Tetapi Nabi mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, wahai sahabat, ketika ada orang yang seperti itu, sebenarnya dia tidak menang, tapi dia telah menerima api neraka. Subhanallah. Jadi dalam dunia peradilan, dunia hukum, tidak ansih berkaitan dengan hukum positif atau yang lainnya, tapi nurani digerakkan di dalam Islam itu, sehingga orang bukan mencari kemenangan di dalam dunia peradilan, tapi mencari kebenaran, mana yang benar. Ini saudara sekalian hafizakumullah. Kemudian lagi dalam dunia bermasyarakat, saudaraku, dewasa ini bukan hanya negara-negara kafir yang ketakutan. Negara Islam, yang saya maksud dengan negara Islam adalah dalam hal ini negara yang penduduknya beragama Islam, sudah mulai ketakutan. Dua hari yang lalu mungkin Bapak Ibu atau sehari yang lalu Bapak Ibu membaca Quran bahwa satu keluarga mati semua karena kena penyakit AIDS, kena penyakit kelamin. Dan na'udzubillah min dzalik, ini bukan rahasia lagi di kota-kota besar, ya. Nyawa sebagai manusia terancam. Lagi-lagi apa? Tidak beriman atau paling tidak imannya lemah. Bandingkan dengan Islam, bandingkan dengan iman, bandingkan dengan akidah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang tidak akan berani berbuat zina kalau dia benar-benar beriman. Sehingga rumah tangganya orang yang beriman adalah rumah tangga orang yang paling banyak mendapatkan manfaat. Sehat bapaknya, sehat ibunya, sehat anaknya. Keturunannya juga jelas. Karena bapak ibunya tidak berhubungan kecuali telah diikat dengan hubungan yang suci dan bersih. Di saat banyak orang yang ketakutan karena ketidakjelasan keturunan dia, diakibatkan orang tuanya na'udzubillah min dzalik berhubungan ya, seksual dengan hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dalam dunia sosial bermasyarakatan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi tidak beriman, tidak beriman kalau ada seseorang bisa tidur nyenyak sementara tetangganya kelaparan. Inilah yang kita maksud dengan maslahat, manfaat yang ada dalam Islam, yang ada dalam iman adalah manfaat yang syamilah, manfaat yang universal, meliputi dimensi duniawi dan ukhrawi, dimensi fardi, individu, keluarga dan masyarakat, dimensi fisik, akal dan hati nurani. Sehingga saudara sekalian, kita tidak boleh pesimis ketika kita dihadapkan oleh sebagian manusia-manusia yang selalu berpihak kepada kepentingan, bahkan seolah-olah kepentingan di abad ini adalah Tuhan yang baru yang disembah selain Allah, di mana-mana yang menang adalah seolah-olah kepentingan bukan kebenaran. Kita tunjukkan bahwa kebenaran, bahwa akidah, bahwa iman sebenarnya adalah manfaat yang lebih besar yang bisa dirasakan oleh banyak orang daripada manfaat yang difahami oleh sebagian manusia. Terakhir saudara sekalian, naam, di masa ini ditandai dengan majunya teknologi. Naam, sekarang ditandai dengan kehidupan serba surah, serba cepat, dengan teknologi yang begitu canggih, cepat dalam berkomunikasi, cepat dalam sebuah perjalanan. Tapi saya bertanya Bapak Ibu sekalian, ada gak orang yang berani mengatakan bahwa zaman sekarang, abad sekarang yang begitu canggihnya luar biasa, kita katakan sekarang abad kehormatan, abad kebahagiaan, abad ketenteraman? Tidak bisa. Karena ketenteraman, kehormatan, kebahagiaan itu bukan urusannya ilmu pengetahuan, bukan urusannya teknologi, tetapi keamanan, kenyamanan, ketenteraman, kebahagiaan itu adalah milik keimanan. Makanya dalam surat 16 surat An-Nahl ayat 96 Allah katakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa beramal saleh, laki atau perempuan, sedangkan dia beriman, pasti kami berikan kebahagiaan dalam hidupnya. Masya Allah. Dan karena Allah yang mengatakan, pasti benar, bahwa saudara yang saya cintai karena Allah. Saudara sekalian, inilah barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya, di mana kita jangan sampai bosan-bosan untuk mendakwahkan akidah keimanan, karena itu sebenarnya manfaat yang sebenarnya, manfaat di saat kita masih ya aktif menjadi seorang karyawan, manfaat di saat kita pensiun, manfaat ketika kita masih di dunia, manfaat ketika kita nanti di akhirat. Itulah iman. Maka al-imanu wal haya, iman itu dalam Al-Qur'an diredaksikan dengan kehidupan. Bapak sekalian, semoga kita semua dan bangsa ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur manfaat dan kepentingan itu dengan ukuran keimanan. Karena ukuran itu adalah ukuran yang sebenarnya dan ukuran yang abadi. Dan semoga kita semua dijauhkan dari ukuran manfaat berupa hawa nafsu, selera, kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Aku lukau lihada wa astagfirullah ibarakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Jadi bersama-sama mengenai contoh Quran yang saya sebutkan, sudah kita semua tahu dan disebutkan tokoh-tokoh yang meminta Allah seperti Korun dan banyak lain. Juga di dalam negara kita ada pemimpin, tapi dia beragama Islam sebenarnya, tapi dalam sepak terjangnya ketika hidupnya ulama-ulama Islam banyak yang dipenjarakan, sedangkan dia lebih cenderung lebih dekat kaum komunis. Lalu ini lalu saya pernah membaca dalam suatu buletin kecil oleh pengikutnya, disebut dia Allah Yarham. Ya, sikapnya dalam hidupnya memusuhi ulama, maksudnya bukan yang pernah dipenjara di kamarnya, itu disebut Allah Yarham. Saya agak tidak merasa tepat sebutan Allah Yarham bagi beliau itu, walaupun beliau itu seorang pemimpin, pemimpin besar misalnya. Lalu dalam ini apakah boleh kita sebagai orang beriman menyebutkan tokoh itu secara jelas? Karena saya melihat pengikut itu ada yang seperti memujanya seperti orang-orang betul-betul pahlawan Islam, padahal dan sebab terjangnya banyak yang merugikan kepentingan Islam daripada memajukan Islam. Apakah dosa kita menyebutkan bahwa itu tidak tepat disebutkan sebagai Allah Yarham, atau itu tidak tepat disebutkan sebagai orang yang sangat berjasa dalam Islam? Sebab ini takut pengikutnya keliru, apalagi sebab anak-anak muda sekarang tidak tahu sebenarnya sepak terjangnya, sehingga itu jadi idolanya. Padahal dia bisa, anak muda ini di segi iman bagus misalnya, tapi karena tidak tahu itu diidolakan oleh dia, pada idola itu di segi iman kita, maaf kalau saya keliru, sebenarnya kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di dalam Islam, baik dalam Quran dan Sunnah, ukuran-ukuran itu jelas Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, untuk mengukur, menimbang seseorang, menimbang sebuah peristiwa, ya, itu ukurannya harus jelas. Ukurannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah katakan bahwa orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Dan ciri-ciri bertakwa itu ya jelas juga. Orang yang bertakwa berarti orang yang yu'minu bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, itu kan? Atau man zakah yang fikur. Dia beriman pada yang baik, orang yang bertakwa itu. Dia mendirikan salat berjamaah. Dia membayar zakat, dia berdakwah, dia berjihad, dia berpihak pada kaum muslimin. Jadi ukuran-ukuran yang jelas. Itu yang pertama. Sehingga dengan demikian dalam beragama Islam, kita jangan terbawa oleh opini-opini tertentu yang bisa dibesarkan oleh siapapun, oleh sebagian orang Islam yang tidak tahu, atau oleh musuh Islam. Kita tetap ukurannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, hafizakumullah. Ya, kita itu menilai seseorang sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Zahirnya dia mengaku Islam, zahirnya dia sholat berjamaah, zahirnya dia puasa, zahirnya dia haji, zahirnya dia zakat. Maka saudara itu adalah saudara kita, yang kalau meninggal di antara haknya kita sholati. Itu sosial. Nah, tetapi ada kelompok tertentu yang dalam Al-Quran disebut al-munafikun, orang-orang munafik. Orang munafik itu ada dua. Ada munafik i'tiqadi, akidahnya munafik. Ada munafik amali, perbuatannya yang munafik. Seperti berdusta, tidak bisa memegang amanah, kalau berjanji tidak ditepati. Itu namanya munafik amal. Ada munafik akidah, yaitu orangnya masuk neraka di bawah neraka yang paling dalam. Karena ayatnya berbunyi innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Nah, orang munafik ini dikisahkan dalam Al-Qur'an banyak sekali sifatnya. Di antaranya berpihak pada orang kafir. Di antaranya menentang syariat Allah, seperti dalam surat An-Nisa, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ya, apabila dikatakan pada mereka, mari mengikuti kitab suci Allah yang diturunkan, mari mengikuti rasul, maka kamu lihat orang-orang munafik yasudduna anka sududa, menghalang-halangi, menghalang-halangi ajaran Allah, menghalang-halangi manusia agar manusia tidak ikut kamu wahai Muhammad. Nah, saudara sekalian, kalau di zaman ya, Rasulullah SAW itu enak. Kalau ada orang munafik yang i'tiqad tadi, itu turun wahyu. Makanya Nabi ketika mau menyurati Abdullah bin Ubay bin Salul, BMI, Bapak Munafikin Internasional, maka Nabi diperingatkan oleh Allah. Masalahnya ini kita, ya, wahyu sudah selesai ini Al-Quran dan Sunnah. Ya, sehingga tinggal kecerdasan kita saja dalam menimbang seseorang itu. Nah, di zaman Nabi meninggal dunia, kemudian ganti sahabat, masih lumayan karena masih ada Hudzaifah. Hudzaifah itu intelijennya Rasulullah SAW. Jadi daftar orang-orang munafik itu ada di tangan Hudzaifah. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau mencurigai mayit orang yang meninggal, dia orang Islam, ngaku orang Islam. Tetapi Umar bin Khattab mencurigai ini orang selalu berpihak pada orang kafir. Nah, itu dia lihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah nyolati, dia nyolati. Karena Hudzaifah tahu, kalau Hudzaifah tidak nyolati, Umar pergi. Nah, masalahnya kita enggak ada Hudzaifah, Pak, ya. Ya, seperti itu. Tetapi ulama mengatakan, ya sebaiknya, kalau ada seseorang mengaku beragama Islam, tapi ciri-cirinya persis yang ada dalam Quran, sebaiknya enggak usah disolati, tak keliru nanti. Tetapi kalau tidak seperti itu, ya tidak jelas bukti-buktinya, maka kita tetap husnudzon bahwa aslinya seorang muslim ya muslim, yang tahu sebenarnya keislaman hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi ya, yang bisa Allah alam, semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah dalam menilai diri kita dan dalam menimbang orang lain bersih ya sesuai dengan timbangan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini saja Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.